rasaku ora ilang. Terus nangku ning jero dodo sing tak jalo imbangno. Masih aku rasuke pamo buhinti kawe lorong. Sak mendungi nafasku mongku sing tak tunggu. Ora omelinane sing ¡Gracias!